Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Telah kita bersama mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan apa yang beliau tarjih bahasanya khutbah pada pelaksanaan salat kusuf, terlebih pada kondisi manusia banyak dilalaikan dengan perkara-perkara yang menjauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari prinsip materialistis yang mengukur segala sesuatu dengan materi, termasuk juga pemikiran-pemikiran kufur ya, sebagaimana di masa kita upayakan untuk disebar dengan berbagai media pemikiran liberalistis yang menginginkan untuk umat ini bebas dari ikatan agama. Maka adanya peringatan-peringatan dengan khutbah yang mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat dibutuhkan. Betapa kita mendapati termasuk di masa kita banyak di antara tokoh-tokoh tua dari ormas-ormas yang menisbatkan kepada agama yang telah dipengaruhi oleh pemikiran liberal. Ketika terjadi musibah di berbagai tempat di belahan negeri ini dan kita berupaya untuk mengingatkan mereka agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan berbagai musibah tersebut tidak lepas dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Maka sebagian dari tokoh-tokoh tersebut menunjukkan sikap tidak terima ya, dan dengan alasan bahwa hal semisal itu hanya menambah derita bagi mereka yang terkena musibah, bukan menghibur. Kemudian dikaitkan pula bahwa musibah itu adalah fenomena alam biasa ya, karena negeri kita termasuk misalnya ketika terjadi gempa, karena negeri kita berada ya, di atas lempeng-lempeng tektonik ya. Mungkin kita balik bertanya, sejak kapan sih negeri kita berada di atas lempeng tektonik? Apa baru kali ini? Ya. Jadi pada kondisi yang semisal ini, peringatan-peringatan kepada kaum muslimin secara khusus, manusia secara umum, ya, tentu lebih digencarkan lagi agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa laysa min syurutil khutbati wa laysa min syartil khutbati an yarqa ala mimbarin wa yakhthub. Bukan termasuk dari syarat dalam khutbah ini, khutbah ketika terjadi gerhana, Wa imam harus naik ke atas mimbar dan berkhutbah di atas mimbar. Jadi bukan syaratnya khutbah ini dilakukan di atas mimbar. Bisa imam dalam hal ini setelah selesai dari salat kusuf, kemudian menghadap ke arah makmum berdiri dan berdiri di tempat beliau, yakni dia salat. Wa innamal khutbatu, dan sesungguhnya khutbah yang disampaikan pada momen ini, tazkirun nasi wa wa'dhuhum, adalah peringatan kepada manusia dan memberikan wejangan kepada mereka. Wa tahdhiruhum, dan memberikan tahdhir kepada mereka ya, dari penyelisihan-penyelisihan. Walau bikalamin amin walaysa bi'arabi, walaupun dengan bahasa pasaran ya, bukan bahasa Arab yang fasih. Karena intinya dari khutbah itu adalah yang dipahami oleh al-mustami'in, oleh para pendengar. Tidak diharuskan khutbah dengan bahasa Arab yang fasih. Kata Syaikh, bal rubbama kana ablagh, bahkan bisa jadi ketika penyampaian nasihat, ujangan, peringatan ini disampaikan dengan bahasa yang sifatnya umum ini, ablagh, lebih mengena. Termasuk jika masyarakat di suatu tempat kesehariannya dengan bahasa Jawa, bisa jadi ketika peringatan dalam ujangan atau khutbah ini disampaikan dengan bahasa yang menjadi bahasa keseharian mereka, itu lebih mengena. Fakullu man yuhsinu an yatakallama 'alan nasi wa ya'idhahum yustahabbu lahu dzalik. Maka setiap yang memiliki kecakapan untuk ini kemampuan untuk berbicara di hadapan manusia dan memberikan wejangan kepada mereka, yustahabbu lahu dzalik, maka disukai untuk dia melakukan yang demikian. Jadi dari sini memungkinkan kalau misalnya pada suatu kondisi di sebuah tempat imamnya memiliki sisi kelemahan dari hal memberikan wejangan untuk meminta bantuan kepada yang lain. Karena inti dari yang diharapkan adalah peringatan itu betul-betul menyentuh kepada yang hadir. Kata Syekh, wa amma man la yuhsin falau fa'ala dhalika qala 'ala Allah bila 'ilmin aw kadhalika rubbama sakhira bihi an-nas fala yustahabbu lahu dhalik. Adapun bagi yang tidak memiliki kecakapan untuk bisa melakukannya, tidak memiliki kemapanan untuk melakukannya, yang kalau dia melakukan yang demikian, bisa jadi dia berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, atau demikian pula bisa jadi manusia akan mengejeknya karena ketidakmampuan untuk berbicara di hadapan manusia, fala yustahabbu lahu dzalik, maka tidak disukai untuk dia melakukan yang demikian. Kata beliau, wal maqamu maqamu khaufin wa rahbah, dikarenakan maqamnya, maqam di sini pada kondisi tadi ketika terjadi gerhana, ini maqamnya adalah maqam khauf wa rahbah, yakni pada kondisi yang di situ takut dan cemas. sehingga ketika pembicaranya justru menjadi bahan olok-olokan bisa jadi ya, kondisi yang semestinya di situ yang hadir merasakan takut dengan peringatan-peringatan yang disampaikan justru tidak terwujud harapan yang demikian. Qala wa li hadza lam takun khutbatuhu fi hadza ka ghairihi fiha takhwifun wa raja'un bal kanat takhwifan mahdha. Atas dasar ini maka khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kondisi ini tidak seperti pada kondisi khutbah yang lainnya yang terkandung di dalam khutbah beliau takhwif wa raja atau targhib wa tarhib, berisi peringatan dan hasungan, peringatan dan dorongan. Namun pada kondisi ini khutbah beliau takhwifan mahdha, ya, isi khutbah beliau berisi takhwif, ya, untuk bagaimana hadirin ya takut dan tersadar untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni isinya demikian. Qala wa kana min 'adatihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i khutbatihi al-bada'atu bihamdillahi was-sana'i 'alaihi. Dan adalah dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh khutbah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sanjungan kepadanya. Ini kebiasaan dari khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya khutbah pada salat kusuf, demikian pada salat Id, dan demikian juga dengan khutbah-khutbah yang lainnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, ثم أمر بالتكبير والصلاة والدعاء في الصلاة وخارجها. Kemudian beliau memerintahkan pada para sahabat untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk salat, ini yang dimaksud salat kusuf, untuk berdoa, baik doa itu di dalam salat ataupun di luar salat. Was-salatu mustamilatun ala anwa'it takbir kulliha al-qawliyati wal-fi'liyah. Dan salat itu sendiri mengandung di dalamnya beragam jenis at-takbir, yakni pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, baik dalam bentuk ucapan, yakni seorang mengucapkan Allahu akbar, ya, maupun secara perbuatan. Termasuk di dalamnya ketika seorang ruku, seorang sujud, itu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bis sadaqah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pada momen tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Li annaha kama taqaddam ihsanun. Dikarenakan sedekah ini sebagaimana penjelasan yang telah lalu merupakan ihsan, perbuatan baik. Fahiya tadfa'u bala'ad dunya wal akhirah. Di mana sedekah ini akan menolak dari bencana dunia ataupun mengangkatnya, dan menolak bencana musibah di akhirat, yakni azab Allah Subhanahu wa taala di neraka-Nya. Tayyib Allahu taala alam. Ini yang bisa kami bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.